bagaimana lagi, harus seperti apa aku meyakinkanmu. Semua yang ku lakukan tak pernah berarti untukmu. Coba mengertikanmu, telah ku turuti semua, namun kau tak pernah terima. Semua yang ku lakukan tak berarti untukmu, oh sayang. Sakit yang ku rasakan, cinta pun tak sanggup wujudkan semua impian. Semakin ku sabar menuntunmu, namun rasa benci balasan kau berikan. Coba mengertikanmu, telah ku turuti semua, namun kau tak pernah terima. Semua yang ku lakukan tak berarti untukmu, oh sayang. Sakit yang ku rasakan, cinta pun tak sanggup wujudkan semua impian. Semakin ku sabar menuntunmu, namun rasa benci balasan kau berikan. Sakit.